Tapi sayang, beriku kesempatan untuk perbaikinya. Salahku, salahku. Aku pun pernah melukaimu dan juga duakanmu. Tapi semua terjadi di luar nalarku. Salahku, salahku. Kini kita pun saling sakiti dan ingkari janji. Bukan ini yang kita untuk melupakan semua salahku. Yeah, tapi sayang, beriku kesempatan untuk perbaikinya. Salahku, salahku. Kini kita pun saling sakiti dan ingkari janji.